bakal saya berikan ini, kerana ilmu-ilmu inilah yang bakal membantu kita suatu hari nanti, insyaAllah. Jadi setiap sesuatu yang berlaku, penyakit yang nak datang, dia ada tanda-tanda dia. Hatta demam sekalipun, tanda-tanda demam tu apa dia? Panas, pegang tanda air panas, kaki sejuk, kencing manis ada tanda-tanda dia, kebas, mata kurang nampak. Hatta mengandung pun ada tanda-tanda dia. Apa dia? Alahan, muntah-muntah, sakit-sakit sendi. Begitu juga dengan gangguan makhluk halus. Saya akan bagi beberapa belas tanda semasa tidur. Tolong awasi diri anda, saya dah mula nak scan. Bebelah tanda masa tidur, bebelah tanda masa jaga. Siapa makan lada dia pedas. InsyaAllah. Tanda yang pertama, orang yang ada gangguan ini, saya ambil dalam konteks mimpi. Sekiranya dia bermimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Tanda-tanda ni saya ambil dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Mimpi jatuh tempat tinggi, terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mimpi berada di kawasan kotor ataupun kawasan perkuburan. Oh, senyap semua ni pasal apa ni? Khosyok mendengar ni. Takut-takut terkena atas dia. Yang ketiga, mimpi ular. Kalau ular tu belik atau patuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, confirm orang ni disihir. Kita bising satu dong, mimpi dipatuk ular, kononnya orang nak masuk pinang kita. Betul tak? Rupa-rupa jin pinang kita. Tadi di klinik saya, saya tadi di Kuala Lumpur, program saya cukup padat tuan-tuan. Semalam saya di Johor, dalam program Satu Malaysia di kompleks perumahan Setulang. Dalam pukul 8 pagi tadi saya berada di Kuala Lumpur perubatan, terus naik flight tadi 6.20 sampai 7.20, forum di sini pada malam ini. Esok 8 pagi saya berada di Bandar Sunway. Nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, dan yang keseterusnya. Tanda orang yang ada gangguan juga, apabila tidur malam, dia memimpi benda-benda tajam. Yang paling bahaya, siapa mimpi ni boleh dikatakan confirm lah, iaitu bermimpi budak kecil. Sekiranya budak tu kita riba ataupun menyusui dia. Berapa tanda dah? 5. Yang keenam, mimpi salib. Yang ketujuh, mimpi tengok lembaga dalam mimpi tu kita takut. Yang kelapan, nak tidur malam kita susah. Susah tidur malam. Masuk tidur 10 malam, pukul 4 pagi tak tidur lagi. Masuk bawah katil, naik atas lemari, semua tak tidur. Ini tanda-tanda orang tu ada gangguan. Dan seterusnya, kita mimpi berada di kawasan yang sunyi, hutan belantara, angkasa raya dan lautan. Dan yang seterusnya, apabila kita bermimpi orang yang telah mati, apatah lagi kaum kerabat kita, mari bagi benda kat kita. Itu mewarisi dah tu. Berapa dah? 10. Yang ke-11, apabila kita bermimpi binatang. Dan yang paling takut sekali, mimpi dikejar binatang. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab dia, kalau binatang tu kejar dia, tak sempat nak tangkap, dia selamat lagi. Tapi kalau binatang tu kejar dia, seumpama harimau kejar dia, dia kejar balik harimau tu, orang ni ada kekuatan. Dalam mimpi semua boleh berlaku, betul tak? Kadang-kadang jadi Ultraman, Power Ranger. Dalam mimpi. Dan tanda-tanda semasa jaga. Yang pertama, berdebat tanpa sebab. Nervous tanpa sebab. Yang kedua, bangun tidur pada waktu pagi ada kesan-kesan lebam pada tubuh. Tapi kalau lebam kat leher, tanya suami. Ataupun ada kesan cakar pada tubuh. Berapa dah tu? 3. Ada sesuatu penyakit yang mana pergi hospital cek, doktor kata tak ada penyakit. Doktor kata tak ada penyakit. Lepas tu yang ketujuh, dia sakit atas belakang, rasa berat atas belakang dia. Dan seterusnya juga, lenguh sendi-sendi utama. Tanda-tandanya juga, yang paling penting, mengantuk dalam majlis ilmu. Ni tak melawak ni. Sebab apa? Iblis dia sumbat telinga kita, jangan dengar ilmu ni. So kita mengantuk. Angguk tanda kefahaman dia. Berapa dah tanda-tanda dia? Dan tuan-tuan, kita kena ingat tanda-tanda tadi secara ringkasnya. Kita boleh scan diri kita ada gangguan ke tak ada. Kalau ada, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita ada staff-staff kita tu, bukan kena bayar apa pun. Kita scan. Kalau ada, kalau tak ada tak payahlah buat serabut ke tempat. Tak ada tempat. Dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan balik daripada majlis ni pada malam ni, biar kita happy. Kita masuk dalam majlis ilmu, bincang pasal jin iblis. Kita nak tahu diri kita ni ada jin ke iblis. Kalau ada, kita buat cara ada. Kalau tak ada, buat cara tak ada. Balik dengan tenang nanti. Betul tak? Okey. Dan kepada sesiapa yang ada tanda-tanda tadi. Kepada siapa yang ada tanda-tanda tadi, sesungguhnya anda sendiri boleh mengeluarkan benda tu. Pesakit pergi ke klinik saya, sesentiasa bagi tahu kami perawat hanya boleh tolong 30% saja. 70% diri dia. 70% diri dia. Dan pergi ke klinik saya tak suka tuduh-menuduh. Ni siapa buat ni? Orang tu buat, orang ni buat. Sebab iblis tu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Iblis tu nak mencetuskan huru-hara di kalangan manusia. Kecuali satu je baru ni saya tuduh. Menangis isteri dia. Dia pergi ke klinik saya, dia baru kahwin 4 bulan dah nak bercerai dah. Kahwin 4 bulan dah nak bercerai dah. Kalau orang lain duk honeymoon lagi, dia nak bercerai dah. Apatah lagi saya kata penyakit isteri awak ni, penyakit awak ni suami awak yang buat. Kena buatan orang. Suami awak yang buat. Dia sakit macam mana tuan-tuan? Lenguh sendi. Sakit atas belakang, muntah-muntah, cirit-birit. Siapa buat tuan-tuan? Dia alahan. Tidak kena buatan orang. Jin kepala hitam pula yang dia beli test tengok kat farmasi, memang dia pregnant. Allah Ustaz, syukur saya pregnant. Jin kepala hitam pula buat kamu sakit. So masuk ward, tambah air, elok keluar. So saya nak pesan pada adik-adik kat UTM ni, kat UTM ni, bukan sekadar ada hantu, jangan kita taksub dengan mereka. Sakit sikit je, sakit sikit je, pergi check hospital dulu. Duduk dalam kuliah tengok lasir bergerak, bagai contoh. Dia bergerak, dia pun curi kawan dia, mu tengok jin duduk main. Orang jenis ni jin cukup suka, tuan-tuan. Dan jin paling tak suka orang yang tak peduli pada dia. Sakit sikit kerasukan pun dia tahu aku ni ada something wrong. Aku percaya ada jin, tapi aku tak percaya jin tu boleh bawa mudarat atas aku. Jin kata celaka manusia, terlepas peluang dia. Jadi kita kena ingat, di mana kita berada, kita kena ada benteng diri. Kita kena ada kekuatan. Pergilah masuk hutan mana pun, PLKN. Pergilah kita masuk di mana sekalipun, kalau kita ada benteng diri, iblis tak akan masuk dalam tubuh kita. Nak ada benteng tu? Okey, ikut saya baca. Pendek saja, saya bagi ayat pendek-pendek. Ni bukan sekolah tahfiz ni, UTM. Betul tak? Pak pendek pun belum tentu hafal lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ala kulli syai'in hafiz. Bukan ala tu alif ni, ha. Cuba sebut A. A. Alif dia kena buka mulut. Tak buka mulut tak jadi, sebut A. A. A. A. Ustaz nak belajar tajwid pula tu. Bukan nak bagi ijazah, kena baca bagi betul. Ramai orang baca Fatihah salah kat mana? Siratal ladzina an'am. Tak sah sembahyang. Yang pertama tu A, yang kedua tu A. Siratal ladzina an'am. Bagi jelas. Begitu juga Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kulli syai'in hafiz. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kulli syai'in hafiz. Lama juga selalu sebut. Sebut ke ha, ha bulat tu, tu ha. Ni ha. Orang lelaki cuba pegang halkom, nak sebut ha ni bagi bergerak halkom. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Tak ada halkom, jumpa saya. Ha. Ha. Okey. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kulli syai'in hafiz. Bagus tuan-tuan. Surah Hud ayat 57. Balik amal ni benteng yang kuat. Kalau ayah amal, suami amal, Tuhan akan bagi perlindungan dia, diri dia, keluarga dia, anak-anak dia, kaum kerabat dia. Surah apa? Hud ayat 57. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi ayat-ayat ni bukan apa. Saya takut sekali lagi, bukan nak tengok tuan-tuan jadi tok bomoh dah. Cukup sekadar keluarga kita, diri kita, anak-anak murid kita kat sekolah sekali lagi. Ayat yang saya ajar, ilmu yang saya ijazah tu, insya-Allah tuan akan test direct. Bunyi betepi tu. Duduk diam. Tak ada lah. Itu pun gangguan juga. Ya? Jadi kita kena ingat, apabila diri kita dihiasi oleh Al-Quran, maka iblis laknatullah akan jauh daripada kita. Kena ingat. Sebab apa? Sebab kita ni anak Adam. Nak suruh iblis respect kita lagu mana? Iblis jumpa kita, dia akan tabik kita 2-3 kali. Kalau kita tahu asal usul kita. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam ini, Tuhan arahkan segala makhluk termasuk jin dan iblis pada ketika itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ha? Tuhan arahkan iblis supaya sujud pada anak Adam. Iblis tak mau sujud pada anak Adam. Dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, manusia daripada tanah. Aku lebih kuat daripada mereka. Ingat, siapa yang memahami asas kejadian ini, insya-Allah bermula pada malam ini iblis tengok dia sebelah mata. Di mana rahsia? Dia kata dia kuat api, kita lemah tanah, tuan-tuan. Pada hakikatnya siapa yang lebih kuat? Tanah boleh memadamkan api. Di balai-balai bomba, orang letak pasir kat depan, dia tulis api, apa dia? Pasir tu tanah lah tu. Kalau dia lebih kuat daripada mereka, tak boleh ceramah kita malam ni. Kalau dia kuat daripada kita, dia kacau habis. Tapi kita lebih kuat daripada mereka. Ingat asal usul kejadian kita. Ya? Asal usul kejadian kita. Jadi lepas ni ayat yang saya ijazah tu boleh guna. Balik sekolah masing-masing. Ha? Dan kena ingat tok guru saya pesan sangat dulu, ilmu ni perigi tak cari timba, dia kata. Jangan lepas ni pergi sekolah-sekolah ketuk pintu cikgu besar kok. Ada orang main seria tak? Tak payah test. Ha? Dia akan hadir dengan sendiri, insya-Allah. Okey, itu saja untuk pusingan ni.